الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih pada syarah hadis tentang adab makan yang disebutkan dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, yang beliau pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliau masih anak-anak yang belum mengerti tentang adab makan, maka beliau ketika makan tangannya kesana kemari, ke kanan ke kiri mengambil makanan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam dengan hikmah, dengan lemah lembut mengajari adab makan. Setidaknya tiga adab yang diajarkan oleh beliau kepada Umar bin Abi Salamah ini. Ya gulam samillah ta'ala, wahai anak, sebutlah nama Allah ta'ala. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu, yang dekat denganmu. Kata beliau, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka setelah itu adab seperti ini menjadi kebiasaanku, menjadi tata caraku ketika makan. Terakhir kita sebutkan adab yang kedua, yaitu makan dengan tangan kanan. Maka Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa sebagian orang ketika makan atau minum mereka menggunakan tangan kiri dengan alasan khawatir gelasnya terkotori. Kata beliau rahimahullah, summa inna ba'dhan nasi idza kana 'ala al-akli wa arada an yashraba fa innahu yumsikul ka'sa bil yasari wa yashraba wa yaqul akhsha an tatalawwatha al-ka'su idza sharibtu bil yamin. Kemudian sebagian orang apabila sedang makan, ketika sedang makan lalu ingin minum, maka dia memegang gelas yang berisi air minum dengan tangan kirinya, lalu dia meminum, minum dengan tangan kirinya tersebut, dan mengatakan saya khawatir gelasnya akan terkotori apabila saya minum dengan tangan kanan. Fanaqulu la tatalawwathu, maka kita katakan mesti gelas itu akan kotor, akan mendapat sesuatu dari bekas makanan. Artinya kotor di sini terkena sebagian makanan, bukan kotor artinya tidak bisa dimakan atau tidak layak dimakan, tidak bisa dijilati, tidak. Fa innaha idza talawwasat fa innama tatalawwasu bi ta'amin, karena sesungguhnya gelas itu apabila atau kalaupun dikatakan terkotori karena ada bekas makanan yang ada di jari kita yang kita gunakan untuk memegang gelas, nempel sebagian makanan tersebut di gelas, maka apabila dikatakan terkotori, maka gelas tersebut terkotori dengan makanan. Walam tatalawwas bi baulin wala ghaitin, dan tidak terkotori dengan air kencing ataupun kotoran manusia. Anggaplah dikatakan terkotori, maka kita katakan iya terkotori dengan makanan yang halal yang bisa dimakan. Bahkan datang atau berasal dari jari kita yang kita gunakan untuk makan. Masa jari yang kita gunakan untuk makan kemudian makanan yang ada di jari kita nempel di gelas, kita katakan kotor gelasnya. Berarti tangan kita pun kotor atau tidak layak, tidak pantas dan sebagainya. Talawwasat bi tu'amin tsumma tughsab. Gelas itu tercampuri atau terkotori dengan makanan kemudian dibasuh, dicuci. Wa bi imkanika an tumsikal ka'sa minal asfali baina ibhamika wasabbabati. Dan sangat mungkin engkau memegang gelas tersebut dari bawah, yaitu dengan ibu jarimu dan jari telunjukmu dipegang bagian bawahnya dengan ibu jari dan jari telunjuk. Wa taj'alaha kal halqati wa la tatalawwaf minhu illa syai'un yasirun. Dan engkau pegang gelas tersebut seperti lingkaran, yaitu yang terbentuk dari jari ibu jari dan jari telunjuk, dan tidak akan terkotori gelas tersebut kecuali sedikit saja, yaitu seukuran jari telunjuk dan ibu jari. Wala udhra li ahadin bisyurbi bisyimali ala min ajli hadha. Dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk minum dengan tangan kirinya karena alasan ini, khawatir gelasnya terkotori oleh makanan. Li'anna al-mas'alata 'ala sabil tahrimi, karena masalahnya adalah masalah diharamkan minum dengan tangan kiri. Wal haramu la yajuzu illa 'inda ad-darurati, sementara perkara yang haram tidak boleh dikerjakan kecuali darurat. Wad-daruratu mithlu an takuna yadu al-yumna shallaa. Sementara yang namanya darurat seperti tangan kanannya lumpuh, tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan untuk makan maupun minum karena lumpuh, tidak bisa memegang gelas, lemah, lumpuh. La yumkinu an yarfa'aha ila fihi, tidak mungkin dia mengangkat tangan kanannya yang lumpuh tersebut ke mulutnya. Aw maksuratan la yumkinu an yarfa'aha ila fihi, atau tangan kanannya patah atau putus yang ada hanya lengan atas, dia enggak bisa memegang gelas. Kenapa? Lengan bawahnya sudah putus, tidak bisa diangkat tangannya memegang gelas, membawa gelas ke mulutnya. Fahadhihi daruratun, maka inilah yang namanya darurat. Aw takuna mutajarrahatan la yumkinu ayyakula biha aw yashraba, atau tangan kanannya terluka masih utuh, cuma terluka, sedang dalam proses pemulihan, tidak bisa digunakan untuk makan atau minum, terluka, luka yang cukup parah, mungkin sedang digips ya, karena tulangnya patah sehingga tidak bisa digunakan untuk makan atau minum. Ini namanya darurah atau darurat. Maka ketika itu boleh makan atau minum dengan tangan kirinya. Intinya ketika kita mau minum atau yang lainnya, ya minum, intinya minum, ketika kita merasa tangan kanan kita ada makanan atau sebagian makanan dan kita khawatir akan mengotori gelas, maka ada beberapa cara supaya kita tetap minum dengan tangan kanan. Yang pertama seperti yang dijelaskan oleh Syekh tadi, memegang bagian bawah gelas. Ini bukan bagian bawah dasarnya, bagian bawah di atas dasarnya, dengan ibu jari dan jari telunjuk. Maka yang terkotori atau yang terkena makanan sedikit. Atau kita letakkan gelasnya di perut telapak tangan kanan kita dan kita minum dengan keadaan tersebut. Bisa dengan dibantu tangan kiri misalkan untuk menyimpan di telapak tangan kanan, sampai di mulut dilepas tangan kirinya. Bisa seperti itu. Atau kalau kita yakin dan tidak masalah, ya dengan memegang seperti biasa, tidak masalah kotor. Kenapa? Akan dibasuh juga, dicuci, dicuci gelasnya. Apalagi gelasnya adalah aqua gelas yang akan dibuang, maka jangan takut kalau gelasnya terkotori. Dan jangan memegang dua tangan ketika minum, khawatir syubhat ada tercampur antara tangan kanan dan tangan kiri. Intinya selama masih bisa minum dengan tangan kanan, maka lakukan dengan tangan kanan walaupun gelasnya terkotori atau terkena sebagian makanan yang ada di jari jemari tangan kanan kita, tidak masalah. Atau telapak tangan kita ini dibersihkan dulu, dijilati karena gak bersih, baru kita gunakan untuk memegang gelas. Berbagai hal masih bisa kita lakukan supaya makan dan minum tetap dengan tangan kanan. Qala al-muhimmu, yang jelas, idza kana hunaka daruratun fala basa bil yasari. Kesimpulannya, apabila di sana ada atau situasinya darurat, kondisi darurat, maka tidak mengapa makan atau minum dengan tangan kiri. Kalau darurat seperti yang telah disebutkan tadi rinciannya atau kondisi-kondisinya. Wa illa jika tidak darurat, hanya beralasan khawatir gelasnya kotor, bukan darurat. Fala yahillu lil muslimi ayyakula bil yasari. Maka jika tidak darurat, tidak halal, artinya haram bagi seorang muslim makan dengan tangan kirinya. Wala an yashraba bil yasari, dan juga tidak halal minum dengan tangan kirinya. Itu kesimpulannya. Qala al adabu tsalitsu, adab yang ketiga. Qauluhu wa kul mimma yalika. Adabun adab yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah sabda beliau, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu atau yang ada di sekitarmu, yang dekat denganmu. Yani la ta'kul min hafati ghairika. Maksudnya janganlah engkau makan dari pinggir-pinggir orang lain. Misalkan makan bersama, kita mengambil pinggir orang lain. Misalkan berempat, berarti nampan itu kan dibagi kurang lebih empat sisinya itu. Jangan mengambil di sisi yang kanan dia, yang kiri dia, atau yang depan dia, tapi ambil di dekat dia, di bagian yang kurang lebih seperempat nampan itu. Kalau yang makan empat orang dalam satu nampan. Balkul minalladzi yalika, tetapi makanlah dari makanan yang ada di depanmu, di hadapanmu, di sekitarmu. Li'annaka idza tadaita 'ala hafati ghairika fa hadza su'u adabin. Dikarenakan apabila engkau melampaui batas dengan cara memakan makanan yang ada di pinggir orang lain atau yang menjadi jatah hak orang lain, maka ini adalah adab yang jelek dalam makan. Wa fakul minalladzi yalika, maka kesimpulannya makanlah makanan yang ada di dekatmu, di hadapanmu, yang ada di dekat atau yang mudah di hadapanmu. Illa kecuali idza kana ta'amu anwa'an, kecuali apabila makanannya itu berjenis-jenis, lebih dari satu jenis makanan. Kalau yang tadi itu makanannya sama, misalkan nasi goreng, sama merata, nasinya merata, warnanya coklat, dan sayurnya punya secara umum merata, dagingnya punya merata secara umum, atau makanan yang lainnya yang sifatnya satu jenis, kecuali apabila makanan tersebut bermacam-macam, bukan satu jenis saja. Mithlu an yakuna hunaka lahmun fi ghairi alladhi yalika fala basa an ta'kula. Contohnya di sana di nampan misalkan ada daging yang kebetulan ada di bagian orang lain, maka tidak mengapa engkau ikut mengambilnya, ikut makan. Misalkan jamuan berupa nasi kebuli atau biryani, dagingnya itu agak jauh, dia gak dapat daging di bagian dia, ya tidak masalah ngambil daging tersebut, yani bareng-bareng makan, walaupun agak jauh dari dia atau di tempat orang lain. Aw yakunu hunaka qara'un, atau di makanan tersebut ada qara', yakni labu atau sejenis labu. Aw ma asbaha dzalika mimma yuqsadu, atau yang sejenis itu dari yang dituju atau diinginkan oleh orang yang makan. Fala basa an takula, maka tidak mengapa engkau makan minalladzi la yalika, bukan dari bagian yang ada di hadapanmu. Di anna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dikarenakan Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, akaltu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa kana yatatabba'u ad-dubba'a min hawalai al-qas'ati. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi ketika makan, ini makan berjamaah, beliau menelusuri, yakni mengambil ad-dubba al-qara, sejenis labu, mengambil atau memungut, membersihkan, menghabiskan ad-dubba, sejenis labu, yang ada di pinggir-pinggir nampan, yakni yatatabba'uhu, yakni yalqutuhu min 'ala as-sahf, hati liyakulahu hadzalah ba'sati. Arti dari yatatabba'uhu adalah yalqutuhu, memungutnya. Memungut, mengambil labu atau sejenis labu yang ada di nampan untuk dimakan, diambil. Walaupun agak jauh, walaupun di pinggir bagian orang lain. Mengapa? Karena sifatnya bermacam-macam. Ada labu, ada yang lain dalam jamuan atau makanan tersebut, hidangan tersebut. Maka yang ini hadzalah basabihi, tidak mengapa. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih, yaitu selengkapnya disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Yaitu kisahnya bahwasanya ada seorang penjahit mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mencicipi, menikmati makanan yang telah dibuatnya. Qala Anas ibn Malik, maka berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila dhalika at-ta'ami. Maka aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pergi untuk memenuhi undangan jamuan makan tersebut. Fa qaraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khubzan wa maraqan fihi dubbaun wa qadidun. Maka dihidangkan oleh orang yang mengundang tadi, disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khubz, roti, dan marok, kuah, yang di dalam marok tadi ada dubba, semacam labu atau labu, dan ada qadid, dendeng. Ini bukan satu jenis makanan, tapi banyak jenisnya dalam hidangan tersebut. Faraitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a min hawalai al-qas'ati. Maka aku melihat, kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatatabba'u, yani memungut, mengambil ad-dubba, labu yang ada di pinggir-pinggir nampan, diambil. Qala falam azal uhibbu ad-dubba'a min yawma idin. Kemudian Anas berkata, maka sejak saat itu, maka saya benar-benar senang ad-dubba, labu. Karena melihat Nabi makan labu, bahkan memungut labu yang ada di pinggir-pinggir nampan. Karena melihat Nabi seperti itu, Anas mengatakan, maka saya pun senantiasa suka ad-dubba, labu. Artinya para sahabat itu adalah orang yang ingin meneladani Nabi, sampai pun dalam masalah makanan. Ketika Nabi suka makanan A, maka para sahabat pun berusaha untuk suka makanan A. Dan kita pun ya diusahakan seperti itu. Ada makanan labu atau yang lainnya ya, yang disenang oleh Nabi, kita pun ikut menyenanginya. Apakah kurma ya, demikian juga semangka dan yang lainnya, kita hendaknya menyukainya. Karena Nabi pernah memakannya. Apalagi disunahkan buka puasa dengan kurma dan semangka dicampur. Maksudnya sekaligus makannya. Kurma ada 4 panas, sifat panas dinetralkan dengan sifat dingin yang ada pada semangka. Sehingga yang afdol adalah buka dengan kurma dan semangka dimakan bareng. Jangan semangkanya saja, kurmanya masih utuh. Jangan, kurma itu juga sunnah. Bahkan yang diutamakan kurma. Kalau gak ada semangka gak masalah, tapi kalau ada dua-duanya, lebihi nikmah. Maka dengannya maka kenikmatan atau kesempurnaan dicapai. Dan keluarga kita dikondisikan supaya mereka suka kurma. Kenapa? Sunnah Nabi, artinya Nabi menyukainya dan banyak manfaatnya. Terutama ketika berbuka puasa disunahkan berbuka atau iftar dengan kurma. Walaupun memang secara umum berat mereka untuk suka kurma. Banyak dari keluarga kita ketika makan kurma hanya sekedar ingin ikut sunnah satu saja. Setelah itu gorengan, gorengan, gorengan, sop, sop, sop buah dan yang lainnya. Ya masih mending lah. Tapi kalau mampu lebih bagus, tiga atau lebih dari itu. Jangan sekedar yang penting makan kurma. Maksimalkan. Justru itu yang intinya. Yang lainnya itu tambahan sebenarnya. Kalau kita gak bisa buka puasa kecuali dengan kurma, sudah itu sesuai dengan sunnah dan manfaat. Yang lainnya tambahan. Ada alhamdulillah, tidak ada, tidak masalah. Yang penting apa? Ada kurma. Qala wa fi hadzal haditsi min al fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Annahu yajibu 'ala insani ayu addiba auladahu 'ala kafiyatil akli wasyurbi. Yaitu bahwasanya wajib bagi seseorang, terutama kepala rumah tangga, agar dia mengajarkan adab kepada anak-anaknya dalam masalah tata cara makan dan minum. Diajarkan, dan ini wajib bagi ayah, bagi kepala rumah tangga, mengajarkan anak-anaknya dan juga istrinya dan yang lainnya yang di bawah tanggungannya, diajarkan kepada mereka adab makan dan minum yang telah dibahas tadi dan pada pertemuan sebelumnya. Wa lama yambaghi ay yaqula fil akli wasyurbi, dan ajarkan adab berupa sesuatu yang sepantasnya diucapkan ketika makan dan minum, yaitu membaca bismillah. Ketika lupa, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kama fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi rabibihi. Sebagaimana yang dipraktekkan, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada putra tirinya, yakni Umar bin Abi Salamah. Wa fi hadza husnu khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ta'limihi. Dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu bagusnya, baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan bagusnya pengajaran beliau. Li'annahu lam yazjur hadzal gulama hina ja'alat yaduhu tatishu fi shahfati. Dikarenakan Nabi tidak membentak atau memarahi anak ini, Umar bin Abi Salamah, ketika tangannya bergerak ke sana kemari, ke kanan ke kiri di nampan. Walakin 'allamahu birifqin, tetapi Nabi mengajarinya anak tersebut dengan lemah lembut. Wa nadahu birifqin, dan memanggilnya dengan lemah lembut pula, ya gulam, wahai anak. Tidak dibentak, tidak dipanggil dengan panggilan yang jelek, tidak. Wahai anak, nak, masa kitanya. Sammillah, sebut nama Allah ketika makan. Jangan langsung makan. Baca bismillah. Wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Serta makanlah makanan yang ada di hadapan. Wal yu'lam anna ta'limas sighari li mithli hadhil adabi la yunsa. Dan perlu diketahui bahasanya mengajarkan anak-anak adab-adab seperti ini, maka itu tidak akan dilupakan oleh anak-anak. Yani an-tifla la yansa idza 'allamtahu wa huwa shaghirun. Maksudnya anak-anak yang masih kecil dan belum balig tidak akan melupakan, tidak akan lupa apabila engkau mengajarinya di saat dia masih kecil, termasuk mengajari adab makan. Ketika masih kecil, maka akan nempel di benaknya dan tidak akan dilupakan. Lakin idza kabara rubbama yansa idza 'allamtahu, tetapi ketika dia sudah dewasa diajari adab makan, dia akan lupa. Dan itu sering kita menjumpainya, sudah kakek-kakek, sudah dewasa, lupa lagi, tangan kiri lagi, Pak. Oh iya, lupa, tangan kanan lagi. Seperti itu. Kenapa? Sudah dewasa, sudah tua, diajari, diingatkan, sering lupa. Wa rubbama itamarradu 'alaika ba'da syai'i idza kabura. Bahkan terkadang dia akan menyombongkan diri kepadamu terhadap sesuatu yang telah diajarkan kepadanya ketika dia sudah, apabila dia sudah besar, dia akan menentangnya atau menolaknya atau yang sejenisnya. Lakin madama saghiran wa 'allamtahu yakunu aktsara iqbalan, tetapi selama dia masih kecil, masih anak-anak, dan engkau mengajarinya di saat dia masih kecil, maka lebih menerima dan lebih kuat hafalannya atau ingatannya dan tidak akan dilupakan. Wa man ittaqallaha fi auladihi ittaqullaha fihi, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah dalam masalah anak-anaknya, perihal atau berkaitan dengan anak-anaknya, diantaranya memperhatikan adab makan bagi anak-anaknya dan yang lainnya, niscaya anak-anaknya tersebut akan bertakwa kepada Allah dalam masalah memperhatikan hak orang tuanya. Wa man dhayya'a haqqo auladihi dhayya'u haqqahu idza ihtaja ilaihim, dan sebaliknya, siapa saja yang menyia-nyiakan hak anak-anaknya, dibiarkan salah, dibiarkan makan dengan tangan kiri, dibiarkan sholat salah, dibiarkan misalkan ucapan yang jelek, dibiarkan dan seterusnya, tidak diperhatikan hak-hak anak-anaknya, niscaya mereka pun akan menelantarkan, menyia-nyiakan hak ayahnya, orang tuanya, apabila ayah butuh kepada mereka. Maka kesimpulannya, wajib bagi ayah, kepala rumah tangga, perhatian dalam masalah mentarbiyah, mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah Islamiyah, diantaranya masalah adab makan. Dan juga masalah yang lainnya, bukan hanya masalah adab makan saja, yang lainnya pun harus diperhatikan, diantaranya masalah sholat dan akhlak dalam ucapan, pergaulan, perbuatan. Maka sang ayah wajib memperhatikan anak-anaknya dalam masalah-masalah tersebut, karena nanti dia akan ditanya tentang anak-anaknya di akhirat dan tentang pendidikan anak-anaknya tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.